Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kaidah-kaidah berkenaan dengan tauhid dari kitabnya Syekh Walid ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kita berada di kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah di kaidah yang ke-15. Babu sifati khobariyun mahdun. Masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu murni bersifat informasi. Murni informasi. Itu mungkin ada salah cetak ya. Wa khobariyun laisa lil akli fihi majal. Dan jika sesuatu itu murni informasi, maka tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Laqad qarrana, telah kami jelaskan sabiqan di pembahasan sebelumnya, bahasanya kaidah dalam menetapkan akidah innama huwa dalilus sahih, ada dalil yang valid dari Al-Quran dan Sunnah. Walakin indana fi babil asma' wa sifat, namun dalam masalah nama dan sifat Allah ada sifat-sifat yang merupakan khobariyun mahdun, murni informasi, artinya sangat tergantung baik globalnya ataupun detail dan spesifiknya dengan dalil. Untuk hal yang murni informasi ini tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkannya. Jika dalam hal tersebut tidak lam yarid an-nassu, tidak terdapat nas. Semacam sifat Allah memiliki wajah, bertangan, memiliki dua tangan, memiliki dua mata, berada di atas ars, memiliki telapak kaki, memiliki kaki, memiliki jari. Walakin hunaka minas sifat, namun ada di antara sifat Allah yang lil akli fi isbatihi majal. Ya, akal itu memiliki majal, memiliki ruang untuk menetapkannya. Akan tapi sebagaimana telah kami katakan, bahasanya akal dalam masalah ini mengikuti nas. Fal aklu taba'a lin nasi, maka akal itu mengikuti nas. Maka boleh jadi akal di untuk sebagian sifat memiliki ruang, macam sifat Allah hidup, mengetahui, berada di atas, ada, mendengar, melihat, marah, sayang, dan ridha. Maka sifat-sifat ini, maka semua sifat ini ada pintu masuk untuk akal padanya. Maka Ahlus Sunnah di dalam melarang keterlibatan akal dalam sifat-sifat ini dukhulan taba'iyan, namun dengan status mengikuti nas. Untuk dalam sifat-sifat semacam ini, karena untuk menetapkan sifat-sifat semacam ini ada ruang bagi akal. Adapun sifat-sifat yang tidak ada ruang bagi akal badannya, maka tidak boleh memasukkan akal sama sekali, baik secara mandiri atau independen ataupun sekedar mengikuti nas. Wallahu a'lam. Ya, itu di sini disampaikan dua jenis sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang murni bersifat informasi, yang ini dalam buku-buku akidah disebut dengan ya, sifat khobariyah. Kemudian ada, maka tidak ada ruang bagi akal dalam hal ini sama sekali. Ya, maka untuk sifat-sifat jenis ini, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Dan mentaati berita bentuknya adalah dengan percaya terhadap berita. Kemudian ada sifat-sifat yang punya ruang, akal punya ruang dalam menetapkannya. Seandainya tidak ada dalil, maka akal mengatakan bahwasannya ya jagat raya ini mengharuskan adanya Tuhan. Tuhan itu ada. Dan Tuhan tersebut haruslah Tuhan yang hidup, tidak mati. Dan dia maha kuasa. Dan seterusnya. Maka tanpa nas sekalipun, akal bisa menetapkan adanya Tuhan, adanya Allah. Allah itu hidup, Allah itu maha kuasa, dan seterusnya. Dan kaidah yang ke-16, masalah sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Dan masalah bercerita tentang Allah itu lebih luas daripada masalah atau pembahasan tentang sifat Allah. Maka dalam kaidah ini ada 3 hal. Ada nama Allah, ada sifat Allah, dan ada menceritakan tentang Allah. Ini 3 hal yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang dikaitkan dengan Allah tidak lepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah menginformasikan tentang, menceritakan tentang perbuatan Allah Ta'ala. Masing-masing dari 3 hal ini memiliki kaedah sendiri-sendiri. Untuk nama dan sifat Allah, maka ini minal abwabi tauqifiyah. Ini tauqifiyah, menunggu dalil syar'i yang valid. Wa amma babul akhbar, adapun menceritakan tentang Allah, maka yang benar ini laisa minal abwabi tauqifiyah, tidak harus menunggu adanya nas, namun menunggu keabsahan penggunaan informasi tersebut untuk Allah. Falaisa huwa minal abwab allati fiha hadun muayyan, maka al-ikhbar atau al-akhbar itu bukan bagian dari bab yang ada padanya batas tertentu. Namun yajibu fima yukhbaru bihi anillahi ta'ala, dan wajib dalam hal yang diinformasikan tentang Allah Ta'ala adalah ayakuna mimma yajuzu alallahi. Kalau hal tersebut adalah sesuatu yang boleh bagi Allah dan tidak ada padanya naqsun biwajhihi minal wujuhi, tidak ada padanya kekurangan dari isi manapun. Jadi kalau untuk al-akhbar atau al-ikhbar anillah, maka yang penting informasi tentang Allah itu satu hal yang benar. Dan tidak, kemudian yang kedua, tidak mengandung satu hal yang tidak sempurna. Ini satu hal yang jelek. Ya, maka, jadi secara makna, memang itu benar. Allah itu ya seperti itu. Nah, tauqifinya di situ. Tauqifinya memang benar Allah itu seperti itu. Allah itu melakukan perbuatan semacam itu. Namun kemudian tidak ada makna yang jelek dari jika kita gunakan kata tersebut untuk Allah. Misalnya dalam bahasa Arab, maka di antara ikhbar anillah misalnya menyebut Allah dengan fardun tunggal. Tidak ada dalilnya. Maka ini boleh membabil ikhbar. Menceritakan Allah. Bahasanya Allah itu fardun. Ya, dan fardun ini satu hal yang benar. Karena semakna dengan ahad. Ini. Maka orang menceritakan tentang Allah dengan sebutan ini tidak masalah. Ini, atau ini, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya dia adalah zat yang qadim. Ini jika membabil ikhbar tidak mengapa, dan telah dijelaskan dan ditegaskan qadim di sini maknanya dulu tanpa awal. Dan itu semakna dengan al-awwal. Maka secara makna benar bahasanya Allah itu dulu tanpa awal. Dan di antara kosakata yang menunjukkan hal tersebut dan maknanya seperti itu adalah qadim. Kemudian digunakanlah kata-kata qadim untuk hal itu. Demikian juga ketika seorang menyebut Allah dalam bahasa Arab, menyebut Allah dengan sani'. Ya, maka betul bahasanya Allah itulah yang yasna' membuat alam semesta. Maka itu satu hal yang ya realitanya memang benar. Maka kemudian mimbabil ikhbar, kemudian Allah disebut dengan sani', ya, itu tidak mengapa. Dan seterusnya. Atau kemudian dalam bahasa Indonesia seorang mengatakan bahasanya Allah mendesain alam semesta dengan demikian apiknya. Maka kosakata mendesain itu tidak ada dalil spesifik digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah mencipta, namun makna mendesain artinya Allah dia menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan. Makna itu yang diinginkan. Maka mimbabil ikhbar tidak mengapa. Namun tanpa bermaksud menamai Allah dengan nama desainer. Namun menceritakan kalau Allah itu dialah zat yang mendesain alam semesta ini. Fa idza alimta hadza, maka jika anda telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah wafaqallah, bahasanya semua nama Allah labuda pastilah mengandung sifat. Akan tetapi tidak semua sifat Allah bisa diambil darinya nama. Sehingga sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Dari sisi ini, yaitu dari sisi semua nama mengandung sifat, dan tidak semua sifat bisa dijadikan nama. Maka semua nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat bisa menjadi nama. Fahunaka minah sifat, maka ada sejumlah sifat yang tidak boleh dijadikan sebagai nama bagi Allah. Wa kullu sifatin min sifatillah, maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fa innaha la tasluh, tidaklah layak untuk menjadi berita tentang Allah azza wa jalla. Walakin akan tapi tidak semua berita yang bisa atau semua pemberitaan tentang Allah yutlak yang digunakan atau ditujukan untuk Allah itu layak untuk diambil atau diambil dan dijadikan sebagai sifat. Oleh karena itu babul akhbar atau ikhbar, berita tentang Allah itu lebih luas daripada sifat. Maka ada tiga lingkaran. Lingkaran yang paling kecil adalah nama. Kemudian lingkaran setelah itu adalah sifat. Lingkaran setelah itu adalah al-khobar atau al-ikhbar anillahi. Maka kita keluar dari lingkaran yang paling sempit, yaitu lingkaran nama, pada lingkaran yang lebih luas. Dan kita tidak bisa memasukkan panah dari lingkaran yang lebih besar ke lingkaran yang lebih kecil. Artinya, lingkaran yang paling kecil adalah lingkaran nama. Lingkaran setelahnya adalah sifat, setelahnya adalah al-ikhbar anillah. Maka semua nama itu mengandung sifat namun tidak bisa dibalik. Dan semua sifat itu terkandung padanya berita tentang Allah namun tidak bisa dibalik. Artinya semua yang sahih sebagai nama Allah itu sah. Semua yang sah sebagai nama Allah sah menjadi sifat Allah. Namun tidak semua sifat itu sah menjadi nama. Dan semua yang sah menjadi sifat Allah sah jika diberitakan tentang Allah. Namun tidak semua yang sah untuk menjadi berita tentang Allah sah menjadi nama Allah. Maka di antara sifat ada yang tidak layak untuk menjadi nama. Dan di antara berita tentang Allah ada yang tidak bisa menjadi sifat. Wadhalika dalam hal tersebut seperti sifat Allah al-Majid datang pada kiamat. Tidak sah dan tidak boleh kita katakan untuk Allah al-Ja'i. Memiliki nama al-Ja'i, isman sebagai nama. Maka Majid itu sifat namun tidak bisa jadi nama. Semisal itu sifat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Tidak boleh kita namai Allah dengan nama An-Nazil. Zat yang turun di sepertiga malam. Demikian juga sifat tipu daya, makar dan tipu daya tidak sah. Kita sebut Allah dengan Al-Kaid, Al-Makir, Al-Mukhadi. Maka sifat-sifat ini tidaklah bisa kita namai Allah dengan mengambil pecahan kata darinya. Oleh karena itu kita katakan bahasanya sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah. Maka intinya semua nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat bisa menjadi nama. Ketika Allah memiliki nama As-Sami' zat yang Maha mendengar, maka Allah punya sifat Sam'un mendengar. Dan ketika Allah punya sifat turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, tidak bisa disimpulkan bahasanya salah satu nama Allah adalah An-Nazil yang turun. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran. Sebagian orang salah paham tentang masalah ikhbar anillah. Dan dianggap bahasanya ikhbar anillah itu khusus untuk hal-hal yang tidak berdalil. Hal-hal yang tidak berdalil. Namun tadi kita baca kuluma soha sifatan soha khobaron walaysa kuluma soha khobaron yasiwa ayakuna sifatan. Maka di paragraf ini kita jumpai pelajaran bahwasanya nama dan sifat itu bagian dari khobar anillahi. Nama dan sifat itu bagian dari al-khobar anillahi, menceritakan Allah. Bagian dari itu semua. Dari kata yang mencakup itu semua adalah khobar anillahi. Itu mencakup nama, mencakup sifat. Kemudian mencakup hal-hal yang bukan nama dan bukan sifat. Namun itu benar dan tidak salah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalimat semua yang sah sebagai sifat dan dalam nama, nama itu sah menjadi sifat. Maka semua yang sah menjadi sifat itu sah menjadi khobar anillahi. Berita dan informasi tentang Allah. Namun tidak semua yang sah khobaron anillah bisa menjadi nama dan menjadi sifat. Maka dalam al-khobar anillah, khobar anillah itu mencakup tiga hal. Nama, kemudian sifat, kemudian bukan nama, bukan sifat, namun ya, tidak salah jika disematkan dan dikaitkan dengan disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma, dan di antara yang dikutip dari Imam Ahmad bahasanya Imam Ahmad itu mengatakan ketika beliau safar idza taha, jika kebingungan arah, maka beliau mengatakan ya dalilal ha'irina ha'irina dullani. Wa'idhat yang menunjukkan orang-orang yang bingung. Dulani tunjukkanlah aku. Maka jika riwayat dari Imam Ahmad ini valid, fa'inna yuhmalu, maka itu ditafsirkan dan dimaknai mimbabil akhbar atau mimbabil ikhbar. Itu adalah berita tentang Allah. Karena tidaklah termasuk bagian dari nama Allah ad-dalil atau dalilul ha'irin. Walaysa kadzalika dan bukan walaysa kadzalika min sifati, demikian juga bukan bagian dari sifat Allah. Namun dalilul ha'irin di antara perbuatan Allah Jalla wa Ala, maksudnya Allah telah yang memberikan petunjuk orang-orang yang bingung dan menunjuki mereka jalan yang benar. Maka kutipan dari Imam Ahmad ini perlu serius untuk dicek validitasnya. Kenapa? Karena Di antara indikator satu kata itu adalah satu kata itu statusnya adalah nama Allah, ketika itu yang ketika kata tersebut digunakan untuk panggilan dalam doa. Itu kaidahnya. Yang namanya ismun min asma'illah, ini gimana cara membedakan ini sifat ataukah ini sifat ataukah ini ism? Ini sifat ataukah ini nama? Di antara indikatornya, kalau nama Allah itu bisa dijadikan panggilan dalam doa. Kalau ternyata di sini disampaikan, bisa saja dalam panggilan dalam doa itu menggunakan mimbabil akhbar. Di sini kita jumpai ya minimal pendapat penulis bahwasanya panggilan dalam doa itu boleh menggunakan al akhbar. Al akhbar dalam pengertian bukan nama, bukan sifat. Wa min dzalika, dan di antara contoh dari al-akhbar adalah ucapan sebagian ahlussunnah. Maksudnya Allah itu mawjud. Allah itu qadim, Allah itu azali, Allah itu wajibul wujud. Ya, keberadaannya, eksistensinya adalah eksistensi yang wajib. Maka semua label-label ini laisa min babil asma. Bukan bagian dari nama Allah, bukan pula bagian dari sifat Allah. Wa innama hiya min babil akhbar, namun semata-mata cerita dan berita tentang Allah. Dan semuanya adalah berita dan cerita yang benar, boleh tajuzu 'ala Allah Ta'ala. Boleh diberikan kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanam tumbuhan atau pepohonan itu ataukah kami yang menanam? Maka tidak boleh Allah disebut bahasanya nak salah satu nama Allah Az-Zari sebagai nama atau sebagai sifat. Wa innama yuqal, namun dikatakan bahasanya Az-Zari itu adalah memberitakan salah satu perbuatan Allah. Dan tidak semua perbuatan yang Allah lakukan bisa disimpulkan darinya nama dan sifat. Ya, maka ini menarik paragraf ini. Meluruskan konsep tentang al-akhbar anillah. Bahasanya berita tentang Allah itu tidak mesti sesuatu yang tidak berdalil. Ada sesuatu yang berdalil, namun dia bukan isim dan bukan sifat. Bukan nama dan sifat. Jelas ada dalilnya. Am nahnu zari'un. Ataukah kamilah yang menanam. Ini dengan menggunakan isim fa'il. Namun statusnya ternyata laisa isman wala sifatan. Nah, nama Allah bukan, sifat Allah juga bukan. Terus apa? Hanya boleh sebagai khubaron anillahi ta'ala. Menginformasikan tentang Allah Ta'ala. Maka maka boleh jadi sesuatu itu ada dalilnya, ada nasnya. Namun itu statusnya hanya khobarun anilai. Dalam pengertian bukan nama, bukan sifat. Dan di antara perbuatan Allah Ta'ala mengutus para Rasul, menurunkan kitab-kitab suci. Maka tidak boleh disimpulkan kalau Allah itu al-mursil atau al-munazil atau al-munzil. Dengan status mursil dan munzil ini, nama Allah atau sifat Allah. Ini namanya juzu dalik, boleh menyebut Allah dengan al-mursil. Ala anu khubarun, dengan status itu berita tentang salah satu perbuatan Allah. Wa min dalika, dan di antara hal tersebut, Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Manusia menyakitiku. Dia mencaci, manusia mencaci maki waktu padahal aku adalah sang waktu. Akulah yang membolak-balik malam dan siang. Maka tidak boleh Allah dinamai dengan al-muqallib. Bahasanya ini adalah sebagai nama atau sifat. Namun boleh menyebut Allah al-muqallib dengan status ana khabarun, berita tentang salah satu perbuatan Allah. Wa min dalika, dan di antara hal tersebut adalah ucapan sebagian ahlu sunnah, bahasanya Allah itu syai'un minal asyai, salah satu syai'. Lantas berdalil dengan firman Allah Ta'ala, kul ayu syai'in akbaru syahadah, kulillah. Sesuatu apakah yang paling hebat persaksiannya? Katakanlah bahasanya yang paling. Katakanlah, jawablah. Yang paling hebat persaksiannya, sesuatu yang paling hebat persaksiannya adalah Allah. Berarti Allah bisa disebut syai'. Dan syai' untuk Allah bukan nama, bukan sifat. Ini bukan nama, bukan sifat. Namun syai' di sini adalah khobarun anillahi. Maka sama dengan azari'un. Ada sesuatu yang berdalil. Jenasnya, ada ayat Al-Qur'annya atau hadis nabinya, namun ternyata statusnya bukan nama dan bukan sifat. Namun statusnya adalah khabarun anillahi. Akan tapi tidak boleh mengatakan kalau Allah itu syai' dengan status itu nama Allah atau sifat Allah. Hanya boleh menggunakan syai' untuk Allah dengan status itu adalah berita tentang Allah, dan ini adalah berita yang benar tanpa ragu. Maka tidak boleh tidak, artinya harus bedakan tiga bab ini. Dan Anda mengetahui apa yang bisa diambil dari yang lainnya. Maka dari nama bisa diambil sifat, namun tidak sebaliknya. Dan sifat bisa dijadikan sebagai khobar dan tidak sebaliknya. Maka boleh menyebut Allah dengan sebutan asatir, sebagai berita, bukan sebagai nama dan sifat. Dan boleh menggunakan kata-kata an-nasir untuk Allah sebagai berita, bukan nama dan bukan sifat. Dan boleh menggunakan musabibul asbab, mujariyus sahab, hazimal ahzab, yang menetapkan sebab, yang mengatur, yang memperjalankan mendung, dan yang menghancurkan pasukan ahzab. Waqahiral jabarin, yang menghancurkan orang-orang yang otoriter dan sombong. Muhlikal fara'inah, yang menghancurkan para fir'aun. Semua itu sah disematkan untuk Allah Ta'ala khabaran dengan status berita tentang Allah. La tasmiyatan, bukan sebagai nama. Wala waswan, tidak pula sifat. Demikian juga sah menggunakan al-musair, yang menentukan harta, yang menggenggam, yang menghampar, menghamparkan sebagai berita tentang Allah, bukan sebagai nama dan sifat bagi Allah. Wallahu a'lam. Kemudian bab yang ke-17, nama-nama Allah itu dibangun di atas prinsip tauqif, menunggu dalil. Maka tidak boleh kita, itu bukan nusawi ya, bukan wawu, harusnya mim. Fala yajuzu anusamiyallah ta'ala. Maka kita tidak boleh menamai Allah kecuali dengan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Allah menetapkannya dalam Al-Quran. Atau dinamai oleh Nabi-Nya SAW. Itu bukan banihi, namun samahu bihi nabiyihi, nabiyuhu. Nah, ketukar itu titiknya. Sama bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi ini satu hal yang sepakati oleh ulama. Wa madzalika, dan tidaklah hal tersebut ada kecuali illa itu li'anna ini. Illa li'anna tasmiyat Allah Ta'ala, karena nama penamaan bagi Allah itu bagian dari hal yang gaib. Dan kaidah baku al-mutakarram fil qawaid sudah menjadi kaidah baku, bahasanya hal-hal yang gaib itu menunggu nas. maka kita tidak boleh membicarakan fi tasmiyatillahi ta'ala bi syai'in minal asma, tentang menamai Allah dengan salah satu nama yang tidak ada dalilnya. Maka berdasarkan hal ini, maka asatir sang penutup, an-nasir sang penolong, ar-rasyid al-hadi sang pemberi petunjuk, al-mursyid ad-dalil, al-mu'ti al-mun'im, itu semua bukanlah nama Allah karena tidak terdapat fil adillah, itu kurang ya, li adami wurdiya fil adillah, karena tidak terdapat dalil kalau itu nama. Wa inna ma waradat, nama terdapat dan sebagian dalil kalau yang menunjukkan kalau itu adalah berita tentang Allah Ta'ala. Maka berita tentang Allah itu satu hal dan nama bagi Allah itu satu hal yang lainnya, sebagaimana telah kami jelaskan di kaidah sebelumnya. Demikian juga menamai Allah yang dinamai oleh para ahli filsafat Islam dengan sebutan al-aql al-fa'al, akal efektif, atau al-illatul fa'ila, kausa prima, atau sahibul fuyudat, yang memiliki curahan, atau al-qadim. Kuluhat, ini semua tidak sah sebagai nama bagi Allah karena kata-kata ini semua telanjang dari dalil yang bisa menetapkan keabsahan penamaan Allah dengannya. Bahkan sungguh ahlu sunnah wal jamaah menjadikan min jumlati suwarid ilhad, di antara bentuk penyimpangan nama Allah adalah Allah dinamai dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Fal hadharu hadharu min hadha, waspada waspada dari hal ini, wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-18, sifat-sifat Allah dibangun di atas prinsip tauqif, menunggu dalil. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan, wa aslu dinil muslimin, dan pondasi dasar agama kaum muslimin, bahasanya mereka menetapkan sifat Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitab-kitab sucinya. Dan sifat yang ditetapkan oleh para rasulnya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya, tanpa disamakan dengan makhluk. Namun mereka tetapkan bagi Allah Ta'ala nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan mereka tiadakan dari Allah nama dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Dalam ini semua mereka mengikuti perkataan rasulnya dan menjauhi segala sesuatu yang menyelisih perkataan para rasul. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, di antara iman kepada Allah dalam mengimani sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diselewengkan penafsirannya, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya, tanpa disamakan dengan makhluk. Bahkan mereka mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka ahlu sunnah tidak meniadakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak pula menyelewengkan kata dari tempatnya. Tidak kemudian membelokkan nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Tidak membahas bentuknya dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena tidak ada yang setara dengan Allah, sekufu dengan Allah. Tidak ada yang bisa jadi tandingan bagi Allah. Dan Allah itu tidak bisa dikiaskan, dianalogkan dengan makhluknya. Karena Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Tentang dirinya dan tentang selain dirinya. Dan Allah itu adalah zat yang paling benar perkataannya, paling bagus ucapannya di antara makhluk-makhluknya Allah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan kaidah dalam masalah ini adalah Allah disifati dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan sifat yang ditetapkan oleh para rasulnya. Dan ini berlaku untuk nafyan wa isbatan. Yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Maka yang ditetapkan adalah nama-nama, yang ditiadakan adalah nama-nama dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Yang ditetapkan adalah nama-nama dan sifat-sifat yang memang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa yuthbitulillahi, maka tetapkan bagi Allah nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan tiadakan dari Allah nama dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. dan telah diketahui bahasanya jalan salafil ummah dan para imam adalah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan tanpa dibahas bentuknya, tanpa disamakan dengan makhluk, tanpa diselewengkan, tanpa ditolak dan diingkari. Demikian juga Ahlussunnah meniadakan dari Allah segala hal yang Allah tiadakan dari dirinya. Namun, ingat, ma'a ditambah menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tanpa melakukan penyelewengan baik dalam nama ataupun ayatnya. Karena Allah Ta'ala mencela orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Jadi kalau untuk isbat, untuk penetapan nama, maka kita tetapkan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tanpa diselewengkan, tanpa ditolak, tanpa dibahas bentuknya, dan tanpa disamakan dengan makhluk. Tapi kalau untuk peniadaan sifat, maka kita tiadakan dari Allah semua sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya, diiringi dengan menetapkan sifat yang menjadi kebalikannya yang telah Allah tetapkan. Maka apakah Allah itu, maka kita katakan Allah tidak memiliki sifat capek, wa ma masana min luhub, dan kami tidak mengalami capek. Ya, maka tidak boleh hanya berhenti kita mengimani kalau Allah itu tidak memiliki sifat capek, namun harus dilanjutkan karena Allah itu adalah zat yang maha perkasa dan maha kuasa. Jadi untuk peniadaan itu ma'a diiringi dengan penetapan sifat kebalikannya yang ditetapkan oleh teks ini. Dan boleh jadi kita cukupkan dengan nukilan-nukilan yang bagus dari Abdul Abbas Ibn Taymiyah dalam menjelaskan kaidah ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah rahimahumullahu taala wallahu a'lam. Ya, semuanya kutipan, ada 3 kutipan dari Ibn Taymiyah. Ya, kemudian kaidah yang ke-19 mengungkapkan satu pesan syar'i dengan lafaz yang berdalil dan nasnya itu yang lebih baik. Oleh karena itu, takwil yang tidak benar kita sebut dengan tahrif itu lebih baik. Karena tahrif itu satu kata yang ada nasnya dan tidaklah mengandung kemungkinan makna kecuali makna yang jelek. Wa amma ta'wilu itu kayaknya wa amma ta'wilu fa innahu gitu. Sedangkan ta'wil, maka ta'wil itu dhu ma'anin, punya banyak makna. Di antaranya adalah makna yang bagus diterima oleh Ahlussunnah, dan di antaranya adalah yang tertolak dengan rincian yang bukan ini tempat untuk merincinya. Fala jarama, maka jelaslah bahasanya menyebut takwil ahli bid'ah terhadap nas teks sifat Allah dinamai dengan nama tahrif, penyelewengan, itu yang lebih utama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka menyelewengkan kalimat dari tempatnya. Demikian juga menyebut tasbih dengan tamsil itu yang lebih baik. Karena peniadaan tamsil itulah yang berdalil. Bil adillah, dalam banyak dalil. Bagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, fala tatribu lillahil amthala, janganlah kalian buat untuk Allah tandingan-tandingan. Ada satu makhluk yang diyakini serupa dengan Allah. Ya, maka yang tepat bukan tidak tasbih namun tidak tamsil. Karena tidak tamsil itu yang ada dalilnya. Tidak tasbih tidak ada dalilnya. Ya, maka li'ana nafiyat tamsil, maka meniadakan tamsil sama dengan makhluk. Itu tidak ada kesamaran padanya. Adapun jika meniadakan tasbih, maka adanya satu unsur kesamaran. Wa labdun nas, dan jika nas itu ada teksnya, maka tidak ada tempat masuk badannya untuk ahlul batil berbicara abadan sama sekali. Lain halnya dengan teks perkataan kita dan istihad-istihad kita. Wa alfadun, maka itu ya bukanlah nas yang harus diterima. Maka wa alfadun nusus, sedangkan redaksi-redaksi teks yang mengungkapkan maksud yang merupakan ungkapan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun alfadun, kosakata-kosakata kita, maka boleh jadi tidaklah mengungkapkan apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan dan apa yang disukai. Oleh karena itu, labuda haruslah kita membiasakan lidah kita untuk menggunakan lafad-lafad yang ada nasnya. Maka setiap kali ya, diksi yang Anda pakai itu mulasikon menempel dengan redaksi nas, maka itu yang lebih utama, lebih layak, dan lebih dekat dengan kebenaran, lebih jauh daripada dari al-mudakhalat, hal-hal yang ya, dimasukkan padahal bukan bagian darinya, dan lebih terjaga dari at-tashkik, meragu-ragukan, kemudian perdebatan, warad dan penolakan, wal mujadalah dan perdebatan. Maka berupaya agar engkau bisa mengungkapkan pesan-pesan syar'i dengan redaksi-redaksi nas, maka itu yang lebih utama dan lebih layak bagimu dalam menjelaskan maksud dibandingkan mengungkapkan dengan kosakata Anda sendiri. Karena lafaz nas itu terjaga, adapun kata-katamu maka itu tidak terjaga. Wali anna lafdun nasi lahu minat takdiri, karena redaksi nas itu mendapatkan penghargaan dan penghormatan, memiliki wibawa dan kedudukan yang besar di hati orang-orang yang beriman, jauh lebih besar daripada kosakatamu sendiri, kosakata buatanmu sendiri. Maka kuwasiatkan padamu wahai saudaraku untuk memperhatikan kaidah ini. Wallahu a'lam. Ya, demikian kita lanjut ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada kaidah yang ke-20. Kaidah ini adalah bantahan untuk faham yang mengingkari semua sifat atau mayoritas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah bantahan untuk mereka adalah al-qaulu fi sifati kal-qauli fi dzati. Pembicaraan tentang sifat Allah itu pembicaraan itu seperti pembicaraan tentang zat Allah. Ya, maka orang-orang yang menolak semua sifat Allah, mereka menetapkan dan meyakini kalau Allah itu zat. Dan ketika ditanyakan kepada mereka, alasan mereka menolak semua sifat Allah adalah karena jika kita meyakini Allah itu memiliki sifat, maka Allah serupa dengan makhluk. Makhluklah yang memiliki sifat. Mendengar, melihat, dia mengetahui, dan seterusnya. Namun di sisi yang lainnya, mereka menetapkan bahasanya Allah itu zat. Maka kita katakan, bukankah kalau menetapkan Allah itu zat, maka makhluk juga zat. Lantas, maka jawaban standar mereka adalah zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Jika demikian, kita katakan, kenapa tidak Anda katakan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, dengan tetap menetapkan sifat bagi Allah, melihat, mendengar, mengetahui, dan seterusnya. Itu isi dari al-qaulu fi sifat, al-qauli fi dzat. Fa'ayu kaulin takuluhu, maka semua perkataan yang kau katakan tentang zat Allah, fa'innahu yajibu alaika lizaman, maka sesungguhnya wajib atasmu lizaman, dan ini sebuah keharusan menurut akal, yaitu dalalah iltizam maksudnya. Antakulahu fi sifatihi, engkau katakan untuk sifat Allah. Maka sebagaimana kita tetapkan dan kita yakini Allah itu zat, maka wajib atas kita kadzalika demikian juga menetapkan dan meyakini lillahi ta'ala sifat, bahasa Allah memiliki sifat. Maka sebagaimana kita katakan bahasanya zat Allah tidak sebagaimana zat makhluk, maka wajib atas kita untuk mengatakan bahasanya sifat Allah tidaklah seperti sifat makhluk. Wabima, dan mengingat bahasanya kita mengatakan bahasanya zat Allah adalah zat yang sempurna dari semua sisi. Fakadhalika lizaman, maka menjadi satu keharusan atas kita untuk mengatakan bahwasanya sifat Allah adalah sifat yang sempurna dari semua sisi. Sebagaimana kita katakan bahasanya zat Allah itu harusnya ada kata-kata layak. Layak tarihan naqsu, tidak mengalami kekurangan. Karena ya tari itu mengalami. Layak tarihan naqsu, tidak mengalami kekurangan dan kejelekan dari sisi manapun. Maka wajib atas kita untuk mengatakan bahasanya sifat Allah. Nah ini sama. Layak tariha, tidak mengalami kekurangan dan kejelekan dari sisi manapun. Sebagaimana kita katakan bahasanya zat Allah tidaklah menempat, tidaklah bertempat. Bahasanya zat Allah itu tidaklah bertempat pada salah satu zat makhluk. Maka demikian juga wajib kita katakan bahasanya sifat Allah itu melekat pada zat tersebut. La tahillu fi ahadin fi makhluqatihi. Dan sifat Allah itu tidaklah melekat pada salah satu makhluk ciptaan Allah. Maka falaisa, maka tidak ada fi dzawati makhluqatihi, itu haknya dibuang ya. Maka tidak ada pada zat makhluk sedikit pun dari zat Allah dan sifat Allah. Maka demikian juga tidak ada pada zat Allah dan sifat Allah sedikit pun dari zat makhluk dan sifat makhluk. Wadzalika, dan kesimpulan semacam ini dikarenakan masalah zat dan sifat itu adalah satu bab yang sama. Wal mutaqarrar, dan satu hal yang baku. Fil qawaid, dalam kaedah. Terjemah bebasnya, dan adalah kaedah baku. Bahasanya syariat tidak membedakan dua hal yang sama. Karena membedakan dua hal yang sama itu zalim. Dan menyamakan dua hal yang sama itu adil. Dan syariat hanya mengajarkan keadilan. Dan tidak mengajarkan kezaliman sedikit pun. Sebagaimana syariat itu tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda, maka tidaklah mungkin sama sifat Al-Khaliq dengan sifat makhluk. Karena tidaklah sama dua zat tersebut, yaitu zat khalik dan zat makhluk. Maka sudah satu hal yang menjadi satu hal yang baku menurut akal dan syariat. Bahasanya perbedaan dua zat itu mengharuskan perbedaan dua sifat. Maka di antara sifat makhluk dan sifat khalik terdapat perbedaan, sebagaimana di antara zat khalik dan zat makhluk terdapat perbedaan. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-21 adalah sanggahan untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menerima sifat, menerima sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Menerima kalau Allah itu hidup, melihat dan mendengar. Namun tidak menerima kalau Allah itu memiliki sifat mencintai, marah dan yang lain. Ketika ditanyakan kepada mereka, kalian yakini bahasanya Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu berkehendak. Nah, itu kan makhluk juga demikian. Maka mereka, jawaban standar mereka adalah mendengarnya Allah tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Dan berkehendaknya Allah tidak sebagaimana berkehendaknya makhluk. Maka kita katakan demikian juga marahnya Allah tidaklah sama dengan marahnya makhluk. Cintanya Allah mencintai dan cintanya Allah itu tidak sama dengan cintanya makhluk dan seterusnya. Laqad aqarra, maka sudah telah menjadi satu hal yang baku di tengah-tengah ahlu sunnah. Bahasanya semua sifat itu satu bab yang sama. Maka pembicaraan untuk sebagian sifat itu seperti pembicaraan pada sifat yang lain. Maka apa yang Anda katakan untuk satu sifat, maka wajib bagi kita. Berarti harusnya bukan takuluhu ya, namun nakuluhu. Fama nakuluhu fi sifatin fa'inu yalzamuhna an nakulahu fi sa'ir sifati. Supaya sinkron domirnya. Maka apa yang kita katakan untuk satu sifat, maka wajib bagi kita untuk mengatakannya untuk sifat-sifat yang lain. Dan ini adalah satu kaidah yang baik. Yuradu biha fil maqamil awal. Maqamil awal itu adalah di poin yang pertama atau yang paling utama. Yang paling utama kaidah ini, yang paling utama adalah yuradu biha. Digunakan untuk membantah asyairah. Ya, fungsi utama dari kaidah ini adalah untuk membantah asyairah. Yang membedakan ya, sifat Allah antara sebagian dengan yang lainnya. Mereka imani sebagian sifat dan mereka tiadakan sebagian yang lainnya. Maka jika mereka mengatakan misalnya bahasanya sifat yang kami tetapkan. Yaitu hidup, melihat, mendengar, berkehendak. Kata mereka tidak mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluknya. Maka sampaikan kepada mereka bahasanya perkataan ini mengharuskan kalian untuk berkata yang sama dalam sifat-sifat yang lainnya yang kalian tiadakan. Fa'ithbatuha, maka menetapkan sifat-sifat yang tidak kalian setujui. Semacam sifat mencintai, marah, benci dan sebagainya. Tidak mengharuskan Allah sama dengan makhluk. Jika kalian katakan bahasanya sifat yang kami tiadakan, tidaklah kami tiadakan illa kecuali. Karena menetapkannya itu mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluk. Maka kami katakan pada mereka perkataan ini mengharuskan kalian. Untuk yalzamukum kauluhu. Mengharuskan kalian mengatakan perkataan yang sama untuk sifat tujuh atau tujuh sifat yang kalian tetapkan. Maka menetapkan tujuh sifat tersebut juga berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Karena pembicaraan tentang semua sifat Allah itu sama, tidak ada layak talifu, tidak beda-beda. Jika kalian tiadakan dari Allah sifat sayang, memiliki wajah, marah, ridha, punya tangan, dan yang lainnya. Dengan alasan, bahasanya makhluk bersifat dengan sifat ini. Sehingga, seandainya, fanya saya terjemahkan dengan sehingga. Sehingga, jika kita tetapkan sifat-sifat tersebut, punya tangan, marah, dan sebagainya bagi Allah, niscaya hal tersebut berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Jawaban kami. Wa antum tuthbituna, dan kalian pun menetapkan, mengakui dan mengimani kalau Allah memiliki sifat mengetahui, mendengar, melihat, berbicara, mampu hidup dan berkehendak. Dan semua sifat ini ada di dunia makhluk. Semua sifat ini ada pada makhluk. Maka sisi bahaya yang karenanya kalian ingkari sebagian sifat itu adalah menjadi satu konsekuensi bagi kalian dalam sifat-sifat yang kalian imani, yaitu tujuh sifat utama yang kalian tetapkan. Jika mereka mengatakan, kami menetapkan tujuh sifat dengan keyakinan ala wajil la'iqibihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Jalla wa'ala, yang kesesuaian dengan kemuliaan Allah ini layak tadi tidak mengharuskan samanya Allah dalam sifat-sifat tersebut dengan makhluknya. Maka jawaban kami kepada mereka, kulu hadal kaula. Katakanlah perkataan yang sama untuk sifat-sifat yang kalian ingkari. Asbituha. Tetapkanlah sifat-sifat tersebut. Sifat marah, sifat sayang, sifat cinta. Tetapkanlah itu semua dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala. Layak tadi yang tidak mengharuskan samanya Allah dalam sifat tersebut dengan makhluknya. Fa'inqalu, jika mereka mengatakan bahasanya marah itu adalah mendidihnya darah jantung. Litolabil intiqam, karena ingin membalas. Maka tidaklah layak mensifati Allah dengannya. Maka kami katakan, iradah, kehendak yang kalian tetapkan, maknanya adalah kecondongan jiwa untuk mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya. Dan ini juga tidak layak bagi Allah Jalla wa'ala. Maka walhasil, laqad taqarra 'inda ahli sunnati. Satu hal yang baku menurut ahli sunnah, bahasanya pembahasan tentang semua sifat itu satu bahasa. Mau pembicaraan tentang sebagian sifat itu adalah sebagaimana pembicaraan dalam sifat yang lainnya. Apa yang kalian katakan untuk satu sifat tertentu itu menjadi keharusan bagi kalian untuk mengatakan dengan perkataan yang sama untuk sifat-sifat yang lain. Jika kalian katakan bahasanya sifat yang kami tetapkan tidak mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluknya, fahadal qaulu, maka perkataan ini yalzamukum qauluhu, wajib bagi kalian untuk mengatakannya dalam sifat-sifat yang lain yang kalian ingkari. Fa itsbatuha, maka penetapan sifat-sifat tersebut tidak mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluknya. Wa idza qultum, dan jika kalian katakan bahasanya sifat yang kami tiadakan, tidaklah kami tiadakan kecuali karena menetapkannya itu mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk. Maka perkataan ini harus kalian katakan dalam 7 sifat yang kalian tetapkan. Maka menetapkan dan mengakui 7 sifat tersebut, yang kemudian dikembangkan jadi 13, kemudian yang dikembangkan jadi 20, itu juga mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena pembahasan tentang sifat itu satu pembahasan yang tidak beda-beda. Maka jika kalian mengingkari kalau Allah memiliki sifat menyayangi, memiliki wajah, marah, ridha, memiliki tangan dan yang lainnya, dengan alasan bahasa makhluk bersifat dengan sifat tersebut, sehingga seandainya kami tetapkan sifat-sifat ini lillahi bagi Allah, lastalzama, maka hal itu berkeharusan menyamakan Allah dengan makhluknya, maka jawabannya adalah kalian pun, ini kok seperti sama ya, seperti berulang. Kalian pun menetapkan bagi Allah kalau Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar, melihat, berbicara, mampu, memiliki kemampuan, hidup dan berkehendak. Dan sifat-sifat ini juga ada pada makhluk. Maka bahaya yang karenanya kalian ingkari berbagai macam sifat, itu lazimun lakum. Menjadi sebuah keharusan bagi kalian dalam 7 sifat yang kalian tetapkan. Jika mereka mengatakan kami tetapkan 7 sifat ini dalam bentuk yang layak bagi Allah Jalla wa'ala, yang itu tidak mengharuskan kesamaan Allah, menyamakan Allah dalam sifat itu dengan makhluk, maka kami katakan, kulu hadal qawla, ucapkanlah perkataan yang sama dalam sifat-sifat yang kalian ingkari. Tetapkanlah sifat-sifat tersebut dalam bentuk yang layak bagi Allah yang tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dalam sifat-sifat itu dengan makhluknya. Ini sama ya. Baik, kalau jika mereka mengatakan marah adalah mendidihnya darah jantung karena ingin menghukum dan membalas, itu tidak layak mensifati Allah dengannya, maka kami katakan, berkehendak yang kalian tetapkan adalah kecondongan jiwa untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya, dan ini juga tidak layak bagi Allah Jalla wa'ala. Fala mahisa wala manasa, maka tidak ada tempat berlari dan tempat berlari dari konsekuensi ini abadan sama sekali. Tidak ada tempat berlari anil wuku'i dari terjumus dalam tanakut kontradiktif. Antabih lihadal asli as-salafi as-sunni. Maka perhatikanlah kaidah salafi, kaidah sunni ini. Tayyib, kaidah yang bagus. Kan ini adalah senjata yang dengannya Anda bisa membantah orang-orang yang menyimpang terhadap sebagian sifat tanpa yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-21. Yang wajib merespon teks-teks sifat adalah menetapkannya dan meniadakan samanya dengan sifat makhluk dan memutus keinginan untuk bisa mengetahui kaifiyah atau bagaimananya sifat-sifat itu. Ini adalah 3 kewajiban untuk setiap teks yang mengandung sifat yang Anda jumpai, tamuru alaihi, Anda lewati, yaitu Anda jumpai dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka fa'inal wajib alaika, kewajiban Anda untuk mewujudkan 3 kewajiban ini padanya. Maka Anda lihat pertama kali sifat yang yadu'a haulaha an-nasu, yang nas itu berputar sekitarnya, maka Anda imani. Kemudian yang kedua, kemudian Anda yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai' fiha, tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah padanya. Yang ketiga, ya putuslah harapan akalmu untuk bisa mengetahui bagaimanakah bentuk dan bagaimanakah sifat itu. Maka kewajiban Anda ketika membaca firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika adalah mengimani bahasanya Allah Ta'ala memiliki wajah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajah Allah tidaklah sama dengan laisa kamitsli wajhi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang wajahnya sama dengan wajah Allah. Ini yang kedua. Kemudian engkau putus harapan untuk bisa mengenal bagaimanakah bentuk wajah Allah. Ya, putus harapan untuk mengenali wajah Allah. Maka cegah akalmu yang tidak mampu, yang cupet, yang lemah, untuk kemudian memaksakan diri masuk dalam perkara yang tidak ada kemampuan bagi akal dengannya. Contoh yang kedua. Kewajiban Anda terhadap firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangan Allah itu terhampar, adalah mengimani bahasanya Allah Ta'ala memiliki 2 tangan. Ini yang pertama. Kemudian mengimani bahasanya Allah Ta'ala 2 tangannya tidaklah sama dengan satu pun dari tangan-tangan makhluk. Ini yang kedua. Kemudian Anda putus, Anda pangkas rasa tamak, rasa ingin tahu atau keinginan untuk mengetahui bentuk dari 2 tangan Allah ini. Kewajiban Anda ketika membaca firman Allah Ta'ala bahasanya hati manusia di antara 2 jemari Allah Ar-Rahman adalah mengimani bahasanya Allah memiliki jari. Ini yang pertama. Kemudian mengimani bahasanya jari Allah itu laisa kamitsliha syai'un, tidak ada satupun makhluk yang jarinya sama dengan jari Allah. Ini yang kedua. Kemudian Anda putus, Anda pangkas at-tam'a fi ta'arufi. Anda pangkas keinginan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk jari Allah. Contoh selanjutnya, kewajiban Anda ketika membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Allah itu turun ke langit dunia setiap di sepertiga malam yang terakhir al-haditha. Anda imani wafaqallahu ta'ala bahasanya Allah Ta'ala itu turun di waktu ini, waktu tertentu ini yang sudah disebutkan dalam hadis. Hada awalan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda imani bahasanya Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk semisal dengan Allah dalam masalah turunnya Allah. Ini yang kedua. Kemudian Anda pangkas keinginan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk turunnya Allah. Wa hakadha taf'alu, dan demikianlah engkau lakukan wafaqallahu ta'ala setiap nas Al-Quran dan hadis yang mengandung sifat. janganlah melanggarnya, janganlah melampauinya atau melewatinya, janganlah Anda lewati kecuali setelah Anda wujudkan badannya 3 kewajiban di atas. Wahdhar dan waspadalah, jangan sampai error padamu 1 dari 3 hal ini. Error dalam bentuk hilang, ya, atau tidak dalam tidak dipraktekkan salah satu dari 3 kaidah ini, maka Anda binasa sebagaimana bisa binasanya ahlul bid'ah. Fahfad adil qaidata, ya, hafalkan baik-baik kaidah ini, kemudian pegangilah dengan kedua tanganmu erat-erat, karena kaidah ini adalah ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, dalam masalah sifat Allah dan dalam masalah kewajiban terhadap nususus sifat, teks Al-Quran dan hadis yang mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.